أين مسك الفردوس؟ ها؟ أين المسك؟ أين هو؟ ها؟ وراء؟ ليس موجود؟ وراء؟ يسمع يبلغ. طيب معاشر الأخوة رحمكم الله، sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjaharkan dakwah, lalu masuklah satu persatu ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang membuat amarah kaum musyrikin semakin bertambah. Tokoh-tokoh musyrik yang mereka senantiasa berada di ajaran nenek moyang mereka dalam menyembah berhala telah melakukan berbagai macam upaya untuk menghentikan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai dari penawaran, dari tawaran kedudukan, tawaran harta, tawaran wanita, yang itu semua ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada tindakan-tindakan kekerasan, ta'dzib yang menyiksa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan sebagiannya juga dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan para sahabat merasa sempit kehidupan mereka di Makkah. Lebih terkhusus lagi sahabat Rasul ridwanullahi alaihim, yang mereka dari kalangan budak, bukan dari kabilah Quraisy, sehingga mereka tidak memiliki pelindung dari masyarakatnya, dari kabilahnya. Tidak ada yang melindungi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mampu menyabarkan keluarga Yasir. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu disiksa oleh tuannya dan diarak keliling kampung oleh anak-anak, diredahkan, disiksa di tengah padang pasir. Beliau hanya mampu mengatakan ahadun ahad, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membelinya lalu memerdekakan Bilal radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Ibn Hisham rahimahullah ta'ala dalam sirahnya dari Muhammad bin Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, aku berkata kepada Abdullah bin Abbas, akana al-musyrikuna yuballighuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-adabi ma yu'dharuna bihi fi tarki dinihim. Apakah orang-orang musyrik mereka memperlakukan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan penyiksaan yang menyebabkan para sahabat itu diberi uzur untuk meninggalkan agama mereka? Maksudnya secara lisan mereka harus mengakui berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik dalam keadaan mukrah seperti yang dialami oleh عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. Sehingga Allah Azza wa Jal menurunkan firman-Nya, memberi uzur kepada sebagian para sahabat yang terpaksa mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan hati mereka tetap tenang dengan iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Apakah kaum musyrikin? Kata Sa'id bin Jubair, mereka memperlakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa penyiksaan yang mereka diberi udzur untuk meninggalkan agama mereka, yakni secara lisan. Qala na'am wallah. Maka dijawab oleh Ibn Abbas, memang demikian. Wallah in kanu la yadribuna ahadahum wa yuji'unahu wa yu'attishunahu hatta ma yaqdiru an yastawiya jalisan min shiddati adh-dhurr alladhi nazala bih. Bahwa orang-orang musyrikin terkadang mereka memukul salah seorang dari kalangan para sahabat dan membuat mereka lapar, membuat mereka haus, hingga orang yang disiksa tersebut tidak mampu berdiri tegak, tidak mampu berdiri, disebabkan karena kerasnya siksaan yang dialaminya. Hatta yu'tiyahum ma sa'aluhu min al-fitnah hatta yaqulu lah. Sampai sahabat ini terpaksa memberikan kepada mereka apa yang mereka minta dari fitnah, dari kesyirikan, sehingga mereka mengatakan apa saja kepada sahabat yang disiksa ini. Al-Lata wal-Uzza ilahuka min dunillah. Lata dan Uzza itu, bukankah dia ada Tuhanmu dari selain Allah? Maka terpaksa sahabat ini menjawab, na'am, iya. Terpaksa karena disiksa dengan siksaan yang berat. Hatta innal ju'la la yamurru bihim. Bahkan ada seekor hewan kecil, kumbang, ya. Kumbang, tahu kumbang ya? Kumbang, kecoa itu. Ya. Lewat di hadapan mereka. Maka orang-orang musyrikin ini mengatakan, ahadzal ju'alu ilahuka min dunillah. Ini kumbang ini, cowok ini. Ini Tuhanmu dari selain Allah, ya kan? Kata sahabat ini, na'am ya, gimana lagi? Terpaksa dia mengatakan iya. Iqtida'an minhum mimma yuballighuna min juhdi. Karena mengikuti apa yang mereka inginkan. Keinginan mereka agar para sahabat kembali kepada agama kesyirikan, agama nenek moyang mereka. Dan Allah Azza wa Jalla memberi uzur. Namun riwayat ini sebagian para ulama melemahkan karena dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Hakim bin Jubair. Dan Hakim bin Jubair yang meriwayatkan hadis ini dari Sa'id bin Jubair dilemahkan oleh para ulama. Al-Imam Ahmad, Ya'qub bin Syaibah, Abu Hatim melemahkan perawi ini. Bahkan Ad-Darqutni rahimahullah mengatakan perawi ini matruk, ditinggalkan riwayatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menjelaskan tentang sebab berhijrahnya sebagian para sahabat menuju ke negeri Habasyah. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, "Lamma daqat 'alaina Makkah wa udhiya ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa futinu." Tatkala kami merasa kota Makkah itu menjadi sempit bagi kami dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka disakiti dan mereka disiksa. Wa ra'aw ma yusibuhum min al-bala'i wal fitnati fi dinihim, dan mereka menyaksikan apa yang menimpa mereka dari berbagai macam cobaan dan siksaan disebabkan karena mereka berpegang teguh kepada agama mereka, mengalami penyiksaan. Dan ini sunnatullah, ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat, merupakan sunnatullah bagi siapa saja yang berjalan di atas dakwah ini. Pasti mereka mendapat cobaan, pasti mereka mendapat ujian. Dan semakin tinggi tingkatan keimanan seorang, maka semakin berat pula cobaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Ashaddul bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Cobaan yang paling keras yang dirasakan dari kaum mukminin adalah para nabi. Kemudian yang semisal mereka, seorang hamba diuji oleh Allah Azza wa Jal tergantung tingkatan keimanannya. Semakin kuat tingkatan keimanan itu, maka cobaan yang mereka rasakan di jalan dakwah ini memang semakin berat. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastati'u daf'a dhalika anhum. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolak dan menghalangi tingkah laku orang-orang musyrikin terhadap para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi perlindungan kepada mereka. Bahkan beliau sendiri disakiti. Beliau sendiri diganggu. Kalau kita sebutkan riwayat-riwayat upaya orang-orang musyrikin untuk selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di antara mereka ada yang mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam dan mencekik Nabi alaihi salatu wasallam ketika Rasulullah sedang mengerjakan salat. Siapa itu? Siapa yang mencekik Rasul? Hah? Hah? Siapa? Sekali-kali berusaha menghafal nama-namanya. Hah? Uqba bin Abi Mu'ayt. Barakallahu fiik. Uqba bin Abi Mu'ayt mendatangi Rasulullah lalu mengambil selendangnya, mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Kalau melihat bagaimana cobaan yang mereka alami, ya ikhwan, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita satu cobaan yang kita tidak mampu memikulnya. Karena kita menyadari bahwa kita orang-orang yang lemah iman, du'afa iman. Mungkin di antara kita belum ada yang merasakan cobaan seperti ini, sampai dicekik ketika sholat. Paling-paling dimarahi, paling-paling dibentak, atau mungkin sampai dipukul. Tapi seorang sedang melakukan sholat dicekik, subhanallah. Di antara mereka ada yang disiksa. Sumayyah radhiyallahu anha, ibu Ammar, sampai disebutkan ditusuk dengan tombak sehingga kemaluannya, waliyadzubillah. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka istiqamah, mereka teguh di atas al-haq. Maka Allah Azza wa Jalla telah menjamin untuk mereka al-jannah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man'atin min qaumihi wa 'ammihi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih dilindungi oleh kaumnya dan pamannya. la yasilu ilaihi syai'un mimma yakrahu ma yanalu ashabah. Sehingga tidak diperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diperlakukannya para sahabat, walaupun memang disakiti juga. Mereka berusaha untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghentikan dakwah Rasulullah, namun tidak sesulit apa yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, inna bi ardil habasyati malakan la yudhlamu ahadun indahu falhaqu bi biladihi hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhrajan mimma antum fi. Sesungguhnya di negeri Habasyah itu ada seorang raja yang tidak dizalimi siapapun yang tinggal di negerinya. Berangkatlah kalian, datangilah negerinya hingga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kalian jalan keluar dari apa yang kalian rasakan sekarang ini. Fa kharajna ilaiha arsalan, maka kami pun keluar menuju ke negeri Habasyah, ya, beberapa orang karena jumlah kaum muslimin ketika itu masih sedikit, sehingga yang berangkat hanya beberapa orang. Disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah, 4 orang dari wanita yang masing-masing memiliki suami, dan 12 orang. Wa arba'un minan nisa wa 12 min ar-rijali sahbi kullun qad hajar. 12 orang dari kaum lelaki. Hatta ijtama'na wa nazalna bi khairi darin ila khairi jar. Hingga kami pun berkumpul di sana. Yani mereka berangkat secara berangsur-angsur. Hingga kemudian kami berkumpul dan kami pun tinggal di sebaik-baik tempat, di sebaik-baik tetangga. Aminna ala dinina walam naksya minhu zulma. Kami merasa aman dengan agama kami dan kami tidak mengkhawatirkan kezaliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk berangkat ke negeri tersebut, Habasyah, yang dipimpin oleh seorang raja yang disebut An-Najasyi. Dan mayoritas penduduk Habasyah mereka menganut ajaran Nasara, Ahlul Kitab. Meskipun mereka berada di atas kesesatan, karena mereka tidak berada di atas apa yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihi salam, telah terjadi perubahan. Namun An-Nasara lebih memiliki kedekatan dengan kaum muslimin dan lebih lembut dibandingkan orang-orang musyrikin. Demikian pula Yahudi. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan min alladheena qalu inna mawaddatan minhum lilladheena qalu inna nasara. Engkau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrikin. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu alladheena qalu inna nasara. Dan engkau akan mendapati orang-orang yang paling dekat kecintaannya dari kalian wahai kaum mukminin adalah orang-orang yang mengatakan kami Nasara. Jadi An-Nasraniyah lebih mending, lebih lembut dibandingkan kaum Yahudi. Demikian pula kaum musyrikin yang memiliki sikap keras dan sangat kuat permusuhannya terhadap kaum muslimin. Apalagi dikenal bahwa An-Najasyi adalah seorang penguasa yang bersikap adil terhadap rakyatnya, tidak menzalimi mereka. Maka An-Najasyi ini yang kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kepada hidayah dan meninggal sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul ghaib atas kematian An-Najasyi radhiyallahu taala anhu. Maka inilah yang menyebabkan para sahabat mereka berangkat menuju ke negeri Habasyah agar mereka tinggal di tempat di mana mereka aman dalam menjalankan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan kita sebutkan bagaimana pertemuan para sahabat dengan An-Najasyi, dengan tokoh-tokoh An-Nasara, terjadi pertemuan di antara mereka dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sempat menyampaikan pada mereka sikap kaum muslimin terhadap Isa bin Maryam alaihimassalam. Karena orang-orang musyrikin ini tetap tidak membiarkan kaum muslimin untuk hidup tenang. Nanti akan kita sebutkan bahwa ketika kaum muslimin mereka berangkat ke Habasyah untuk mencari ketenangan, maka dari pihak orang-orang musyrikin Quraisy mengirim utusan berusaha untuk mendatangi penguasanya dan menjelek-jelekkan kaum muslimin agar kaum muslimin ditekan pula di sana atau diusir dari negerinya. Itu keinginan mereka. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Lalu siapa saja yang keluar menuju ke negeri Habasyah? Jadi terjadi khilaf, ada yang mengatakan 12 orang dari kalangan sahabat, 4 orang dari kalangan wanita, ada yang mengatakan 5 dari kalangan wanita, ada yang mengatakan 10 orang dari kaum laki, ada pula yang mengatakan 11. Ya, dan yang zahir bahwa keberangkatan para sahabat menuju ke negeri Habasyah mereka tidak sekaligus, ya. Tergantung dari perahu yang mereka tumpangi. Perahu dari Jazirah Arab yang memungkinkan untuk menampung mereka berangkat ke negeri Habasyah. Kata Ibnu Hisham rahimahullah taala, wa kana awwala man kharaja min al-muslimin min bani Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayyah. Jadi yang pertama kali yang keluar menuju ke negeri Habasyah adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, thalithul khulafa'ir rasyidin, ma'ahu imra'atuhu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, istri pertama beliau, ya, yang kemudian setelah itu meninggal dan Uthman menikahi adiknya Ummu Kulthum, maka beliau digelari Dzun-Nurayn. Dan dari kabilah Abdu Syams ibn Abdi Manaf, Abu Hudzaifah bin Uthbah bin Rabi'ah ibn Abdi Syams, ini yang kedua, ma'ahum ra'atuhu, beliau bersama istrinya bernama Sahlah bintu Suhail bin Amr. Dan ketika mereka berada di Habasyah, maka Sahlah ini sempat melahirkan anaknya yang kemudian diberi nama Muhammad, Muhammad bin Abi Hudzaifah. Kemudian dari kabilah Banu Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Az-Zubair ibn al-Awam bin Khuwailid yang ketiga, dan beliau termasuk dari 10 sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Dan dari kabilah Bani Abdiddar bin Qusay Mus'ab bin Umair bin Hashim. 4. Dari kabilah Banu Zahrah bin Kilab Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdi bin Abd bin Al-Harith bin Zuhrah Az-Zuhri. 5. Dari kabilah Bani Makhzum Ibnu Yaqadhah bin Murrah Abu Salamah. Yang keenam, Abu Salamah bin Abdul Asad bin Hilal. Beliau bersama istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini yang setelah meninggalnya suaminya Abu Salamah, kemudian beliau dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah 6 Abu Salamah. Wanita berapa? Wanita sudah berapa? Hah? 3. Siapa tadi? Istrinya Uthman bin Affan, istrinya Abu Hudzaifah, yaitu Sahlah. Yang ketiga istrinya Abu Salamah, Ummu Salamah. Jadi sudah 6. Kemudian dari kabilah Bani Jumah bin Amr Uthman bin Mad'un. Yang ketujuh, Uthman bin Mad'un bin Habib bin Wahb. Dari kabilah Banu Adi bin Ka'ab Amir ibn Rabi'ah. Sudah yang ke-8. Dan Amir bin Rabi'ah bersama istrinya, istrinya bernama Laila bintu Abi Hathmah ibn Hudzafah. Laila bintu Abi Hathmah bin Hudzafah. Berarti wanita sudah 4. Laki-laki sudah 8. Dan dari kabilah Banu Amir bin Lu'ay Abu Sabrah bin Abi Ruhm. Abu Sabrah bin Abi Ruhm. Ini yang ke-9. Nah, di sini ada perselisihan. Ada yang mengatakan Abu Sabrah, ada pula yang mengatakan Abu Hatib bin Amr. Ya. Terjadi khilaf. Dari kabilah Banu Al-Harith bin Fihr Suhail ibn Baydha. Suhail ibn Baydha. Jadi ini 10 orang. Kata Ibn Hisham, "Fakana haula'il 'asyarah awwalu man kharaja minal muslimin ila ardil Habasyah." 10 orang ini adalah orang-orang yang pertama keluar menuju ke negeri Habasyah. Dan disebutkan bahwa yang memimpin perjalanan itu adalah Uthman bin Mad'un. Disebutkan oleh Ibn Hisham. Jadi awalnya 10 orang. Kemudian disebutkan oleh Ibn Ishaq, lalu disusul oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lalu kemudian setelah itu, ya, satu persatu mereka berangkat menuju ke negeri Habasyah. Ada yang berangkat sendirian, ada yang berangkat bersama dengan keluarganya. Ada yang melahirkan di Habasyah sebagaimana kita sebutkan tadi. Ibnu Hisham dalam sirahnya beliau menyebutkan, ya, satu persatu, fulan, fulan, fulan, fulan, sampai berjumlah lebih 30 orang. Setelah beliau menyebutkan nama-nama tersebut, kata Ibnu Hisham, "Fakana jami'u man lahiqa bi ardil Habasyah wa hajara ilaiha minal muslimin siwa abnaihim alladhina kharaju bihim ma'hum sigharan wa ulidu biha 83 rajulan. Maka seluruh mereka yang berangkat ke Habasyah dan yang berhijrah ke sana dari kaum muslimin, selain dari anak-anak mereka yang keluar bersama mereka dalam keadaan kecil, mereka masih kecil, ya, dan di antara mereka ada yang lahir di sana, seluruhnya berjumlah 38 orang laki-laki. 38 orang laki-laki. Ammar bin Yasir, apakah beliau termasuk yang berangkat ke Habasyah? Terjadi khilaf di kalangan para ahli sejarah. Ada yang meragukan bahwa Ammar bin Yasir termasuk yang berangkat menuju ke negeri Habasyah. Jadi awalnya berjumlah 10 orang. Kemudian setelah itu bertambah mereka sambil menanti kapal yang datang dari negeri Habasyah. Ya, lalu kemudian mereka menumpang untuk berangkat, menyeberang. Melewati mengarungi lautan untuk mendatangi jazirah Afrika. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ubaidullah bin Al-Abbas Al-Hudzali dari Al-Harith bin Al-Fudail. Keduanya mengatakan fa kharaju mutasallilina sirran. Para sahabat ini mereka keluar diam-diam. Tidak terang-terangan, mereka keluar secara sembunyi-sembunyi. Wa kanu 11 rajulan wa 4 niswah. Dan ketika itu mereka berjumlah 11 orang dari kaum lelaki dan 4 wanita. Hatta antahu ila syu'aibiyah minhum ar-rakibu wal mashi. Hingga mereka tiba di sebuah daerah yang bernama Syu'aibiyah. Di antara mereka ada yang berkendaraan dan di antara mereka ada yang berjalan kaki. Subhanallah. Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki. Menuju ke mana? Pantai. Menuju ke pantai. Ya, sekarang ya, wilayah pantai itu yang ada di wilayah Jeddah. Di antara mereka ada yang berjalan kaki. Nah, ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار. Di mana Allah Subhanahu wa Taala memberi taufik kepada kaum muslimin pada saat itu, mereka dari penduduk Habasyah, mereka datang dengan 2 kapal. Ya, kapal ini memuat para pedagang. Yang mereka muat para pedagang tersebut dengan 2 kapal itu, lalu kemudian mereka pun menumpang untuk berangkat ke negeri Habasyah dengan bayaran setengah dinar. Setengah dinar, dinar yakni uang emas. Wa kana makhrajuhum fi Rajab min as-sanatil khamisah min hin nubbi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat keluarnya mereka menuju ke negeri Habasyah di bulan Rajab, pada tahun yang 5 dari semenjak diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Wa kharajat Quraisy fi atharihim hatta ja'ul bahra haitsu rakibu falam yudriku minhum ahadan. Ketika para sahabat ini mereka berangkat ke negeri Habasyah, ternyata didengarkan oleh orang-orang musyrikin. Maka mereka berusaha mengejarnya hingga mereka tiba di tepi pantai, ya, di tempat di mana para sahabat akan naik kapal menuju ke negeri Habasyah, namun mereka sudah tidak menemukan satupun dari kalangan para sahabat. Berhasil mereka berangkat. Lalu mereka mengatakan wa qadimna ardal Habasyah fajawarna biha khaira jar. Aminna ala dinina wa abadna Allah la nu'dha wa la nasma'u syai'an nakrahu. Maka kami pun tiba di negeri Habasyah, lalu kami hidup dengan tetangga yang terbaik. Kami merasa aman dalam menjalankan agama kami. Kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak disakiti dan kami tidak mendengarkan apapun yang kami benci pada saat kami tiba di negeri Habasyah. Yani secara umum penduduk mereka menghormati siapa saja yang tinggal di negeri mereka, tanpa memandang bahwa orang ini berasal di atas agama selain dari agama yang mereka peluk, yang mereka anut. Mereka tidak menzalimi, mereka tidak menyakiti. Ibnu Sayyidin Nas, beliau menyebutkan dalam kitabnya Uyunul Athar bahwa yang berangkat berhijrah pertama kali menuju ke negeri Habasyah berjumlah 12 orang. Berjumlah 12 orang, dan 12 orang laki-laki dan 4 orang dari kalangan wanita. Ya, ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz bahwa 4 orang wa arbaun, ya, dari kalangan wanita, wa arbaun minan nisa, wa 12, dan 12 orang dari kaum lelaki dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun pada saat mereka berangkat, bukan berarti tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka atau keberangkatan mereka menuju ke negeri Habasyah. Sempat diketahui oleh sebagian orang-orang kafir Quraisy. Termasuk pada saat itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau masih dalam keadaan kafir, dan ketika itu permusuhannya terhadap kaum muslimin sangat keras sekali. Ya. Nanti ada secara tersendiri kita akan menjelaskan bagaimana tentang masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yang dengan masuk Islamnya Umar maka kaum muslimin merasa semakin kuat dengan masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu. Namun pada saat berhijrah ke Habasyah, Umar masih dalam keadaan kafir dan mengetahui tentang keberangkatan sebagian para sahabat. Itu disebutkan dalam Sirah Ibn Ishaq. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman Ibn Al-Harith dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ibunya Laila. Dia mengatakan, "Kana Umar Ibn Al-Khattab min ashaddin nasi alaina fi islamina." Umar ibn Khattab, beliau orang yang paling keras terhadap kami pada saat kami masuk ke dalam Islam. Falamma tahayya'na lil khuruji ila ardil Habasyah, ja'ani Umar ibn Khattab wa ana ala ba'irin nuridu an natawajjah. Pada saat kami bersiap-siap keluar menuju ke negeri Habasyah, Umar ibn Khattab datang kepadaku. Ketika itu aku sudah berada di atas unta, ya, kata si Laila ini. Kami siap untuk berangkat menuju ke tepi laut untuk berangkat ke Habasyah. Maka datang Umar. Ketika Umar melihat Laila dan suaminya berada di atas untanya, maka Umar pun bertanya, "Aina ya Umm Abdillah? Hendak kemana engkau wahai Umm Abdillah?" Kata Laila, "Adaitumuna fi dinina." Kalian sungguh telah menyakiti kami karena kami menjalankan agama kami. "Fanadhhabu fi ardillah haitsu la nu'dha fi ibadatillah." Kami akan berangkat menuju ke negeri Allah di mana kami tidak akan disakiti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan itu, apa kata Umar? "Sahibakumullah. Semoga Allah menemani kalian." Masih sempat mendoakan kebaikan. "Sahibakumullah. Semoga Allah bersama kalian." Lalu pergilah Umar. Pergi. Dia tidak mengancam, dia tidak berusaha untuk menyakiti keluarga Laila, tidak. Maka datanglah, kata Laila, datanglah suamiku Amir bin Rabi'ah, "Fa akhbartu bima ra'aitu min riqqati Umar ibn al-Khattab." Aku beritakan kepada suami saya apa yang aku lihat dari kelembutan Umar. Artinya dari sisi ini kok ada lembutnya. Yang dikenal Umar bin Khattab orang yang sangat keras, ya, terhadap kaum muslimin. Tapi kok sampai mendoakan, "Sahibakumullah." Ini berarti ada sisi lembutnya. maka aku beritakan kepada suami. Kata Amir bin Rabi'ah, tarjina yuslim, apakah kamu berharap dia masuk Islam? Kata Laila, na'am, iya, saya berharap dia masuk Islam. Kata Amir, fawallah la yuslim hatta yuslim himarul khattab, demi Allah dia tidak akan masuk Islam sampai masuk Islam keledainya Khattab. Kalau keledainya Al-Khattab, maksudnya orang tuanya Umar, kalau keledainya masuk Islam baru dia masuk Islam gitu. Kenapa beliau mengatakan ini? Wa hadza min shiddatihi 'alal muslimin, karena sikap kerasnya terhadap kaum muslimin, menyikapi kaum muslimin. Ini diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dan dihasankan oleh para ulama. Walhasil ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, perjalanan para sahabat radhiyallahu taala anhum menuju ke negeri Habasyah. Dan ini hijrah yang pertama, karena hijrah ke negeri Habasyah terjadi dua kali. Ya, hijrah ke negeri Habasyah terjadi dua kali. Sempat, ya, mereka kembali. Sebagian menyebutkan bahwa para sahabat kembali pada tahun itu juga. Tidak lama setelah mereka berhijrah, mereka kembali. Kenapa? Karena berita sampai kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy yang dahulu mereka kafir, mereka menyembah berhala, seluruhnya masuk Islam. Mereka telah menjadi kaum muslimin. Wah, ini berita sampai ke negeri Habasyah. Bergembira para sahabat, sehingga mereka merindukan kampung halaman mereka. Mereka menyangka bahwa kota Makkah telah terjadi perubahan. Maka akhirnya mereka pulang. Ternyata mereka mendapati kondisinya lebih parah dari apa yang mereka harapkan. Ya. Mengapa berita sampai kepada mereka bahwa orang-orang kafir telah masuk ke dalam Islam? Ini nanti ada kisah tersendiri, ya, yang menyebabkan bahwa sebagian menyebarkan berita bahwa orang-orang kafir Quraisy telah menjadi kaum muslimin. Ini ada sebabnya. Yang ini nanti insyaallah taala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu dan iman kepada kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.